الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد اخواني في الدين رحمكم الله الحمد لله kita bisa berjumpa pada kesempatan ini di masjid ini dan ini merupakan sebuah karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan kenikmatan yang patut kita syukuri karena kita berkumpul di tempat ini tidak lain kecuali dalam rangka insyaallah taatullah taat kepada Allah Subhanahu wa taala talabul ilmi menuntut ilmu riyadat al-iman menambah iman dan juga menambah amal. Ikhwan fillah rahimakumullah, pembahasan kita pada malam hari ini adalah tentang menjauhi ujian dan godaan-godaan atau dalam bahasa Arab disebut dengan fitnah. Kata fitnah dalam bahasa Arab punya beberapa makna, walaupun dalam bahasa kita lebih cenderung kepada makna menuduh tanpa bukti. Itu kalau dalam bahasa Indonesia. Dan itu yang akrab di masyarakat. Makanya kita ketika menerjemahkan fitnah dalam bahasa Arab, kita terjemahkan dengan kata ujian atau godaan atau yang semakna dengan itu. Karena dalam beberapa ayat menunjukkan seperti itu. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Dan kami uji kalian dengan kebaikan, bisyar dengan kejelekan, dan khair kebaikan, fitnah sebagai ujian. Demikian pula terkadang bermakna yang lebih pantas dengan makna godaan. Seperti Nabi SAW bersabda dalam hadis, "Ma taraktu ba'di fitnatan ya'dharru 'ala ar-rijal min an-nisa'." Tidaklah kutinggalkan setelahku suatu fitnah, yakni godaan yang lebih berat bagi kaum laki-laki daripada fitnah perempuan, yakni godaan perempuan. Fitnah di sini lebih pantas kita maknai dengan godaan. Sebagian lagi fitnah bermakna suatu siksaan. Seperti dalam surat Al-Guru ketika Allah SWT menceritakan ashab al-Ukhdud, orang-orang yang dibakar di parit, Allah SWT mengatakan, "Innal ladina qatalu al-mu'minin wal mu'minat," orang-orang yang memfitnah kaum mukminin dan mukminat, yakni apa? Menyiksa mereka, membunuh mereka, pembunuhan, penyiksaan, ini juga disebut dengan fitnah. Begitu juga pemikiran-pemikiran yang sesat, syubhat, itu juga bisa disebut dengan fitnah. Nah, jadi kita harus memahami kata fitnah dalam bahasa Arab ini dengan makna yang tepat, yang sesuai, yang lengkap. Jangan kata fitnah dipahami dengan bahasa kita, karena bahasa kita adalah bahasa serapan yang sudah mengalami penyempitan makna. Seperti yang saya katakan tadi, kalau kita ngomong dia memfitnah saya, artinya apa? Dia menuduh saya tanpa bukti, kan itu. Nah, jadi maksudnya di sini kita harus memahami suatu kata dengan maknanya yang sesungguhnya. Begitu pula makna-makna kalimat yang lain sekedar untuk menambah faedah. Misalnya makna silaturahmi. Dalam bahasa kita kata silaturahmi adalah berkunjung walaupun kepada teman, tetangga, walaupun kepada orang yang kita belum kenal, kita sebut silaturahmi. Padahal silaturahmi dalam bahasa Arab bermakna apa? Menyambung hubungan kekeluargaan yang ada hubungan kerabat. Nah, mengalami perbedaan antara bahasa aslinya dengan bahasa serapan yang sudah menjadi bahasa kita. Begitu juga kata ziarah yang dalam bahasa Arab bermakna berkunjung, yang itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia silaturahmi. Bahasa Arabnya ziarah, tapi ziarah dalam bahasa kita bermakna apa? Ziarah kubur. Makanya kita dalam menggunakan kata-kata harus disesuaikan, jangan nanti orang salah paham. Ya, kalau bahasa Arab begini, kalau bahasa Indonesia begini. Begitu pula kata nasihat. Dalam bahasa Arab, apa maknanya nasihat? Nasihat adalah keinginan baik, iradatul khair lil mansuh lahu. Keinginan baik terhadap orang yang dinasihatkan. Dengan nasihat semakna aslinya. Atau terhadap sesuatu yang dinasihatkan. Kalau dalam bahasa kita nasihat artinya apa? Memberitahu dari seseorang yang dia berkeinginan baik juga terhadap orang lain yang juga seringkali dari arah yang lebih tinggi kepada arah yang lebih rendah, biasanya begitu, walaupun tidak mesti. Nah, ini bagian daripada nasihat, walaupun itu menjadi makna yang sempit. Karena dalam bahasa Arab, nasihat punya makna yang lebih. Sehingga di sana ada istilah dalam hadis Nabi, nasihat kepada Allah dan kepada Rasulnya, kepada kitabnya. Kalau antum memahami nasihat di sini dengan bahasa Indonesia, antum akan kebingungan memahami hadis. Bagaimana menasihati Allah? Bagaimana menasihati kitabnya? Bagaimana nasihat kepada Rasul? Bukankah sebaliknya? Nah, ini karena kita memahami makna nasihat dengan bahasa kita yang sudah mengalami penyempitan makna. Tapi kalau kita memahami dengan bahasa Arab bahwa nasihat adalah keinginan baik, niatan baik, maka tidak menjadi ganjal, mengganjal, tidak mengganjal ketika dikatakan nasihat terhadap Allah, yakni kita punya niatan baik, keyakinan baik terhadap Allah. Nasihat terhadap kitabnya, artinya kita punya niatan baik atau keyakinan baik terhadap kitabnya, dan begitu seterusnya. Nah, ini sekedar faedah saja, beberapa kalimat yang sering terjadi kesalahan dalam penggunaan dan pemahaman. Kembali kepada maksud kita, pembahasan kita malam hari ini adalah tentang fitnah. Bagaimana kita menghindarinya dengan makna fitnah seperti yang tadi kita jelaskan, yakni bisa berarti ujian, godaan atau pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari kebenaran. Ikhwanul rahimakumullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita sebagai orang-orang Islam dari bahayanya fitnah, ujian ataupun godaan atau pemikiran yang menyimpang tadi. Dalam sebagian ayatnya dan Nabi SAW juga mengingatkan dalam banyak hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya pada surat Al-Anfal واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. واتقوا الذنب berhati-hatilah, menghindarlah. Ittaqu berhati-hati, menghindar. Fitnatan, pada suatu fitnah, la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah, yang tidak menimpa orang-orang yang zalim secara khusus. Ayat ini bagaimana disebutkan oleh para ulama memperingatkan kepada kita dengan peringatan yang sangat umum, yaitu fitnah-fitnah yang bermacam-macam. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wattaqu fitnatan, yang dalam bahasa Arab kata fitnah di sini nakirah, umum. Apakah itu fitnah dalam bab agama berupa penyimpangan-penyimpangan agama, atau fitnah dalam bab duniawi, yakni godaan-godaan duniawi? Berhati-hatilah kalian, menghindarlah kalian. Yang ini semua tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja. Ketika Allah Azza wa Jalla menimpakan suatu azab karena dosa-dosa manusia, maka adab itu tidak pilih-pilih, ya, kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla tentunya. Tapi secara umum semua terkena ketika adab Allah Azza wa Jalla menimpa suatu kaum. Terkadang orang yang baik pun terkena. Hanya saja bedanya, nanti ketika dibangkitkan di sisi Allah Azza wa Jalla, di hadapan Allah, akan terbedakan mana yang zalim, mana yang tidak. Tapi saat terkena suatu musibah, maka semuanya bisa saja kena. Maka hati-hatilah kalian dari hal tersebut, dari fitnah yang bersifat menyuruh. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan dalam banyak hadis, dan sebelumnya Allah azza wa jalla juga menyebutkan pada ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Maka berhati-hatilah, الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ, orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi SAW, أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ, untuk tertimpa fitnah dengan sebab menyelisihi perintah Rasul alaihi salatu wassalam, lalu tertimpa fitnah. Di sini oleh Imam Ahmad rahimahullah dimaknai syirik, tertimpa kesyirikan atau kekafiran, karena diawali dengan tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu melenceng, menyimpang sedikit demi sedikit, sampai pada akhirnya jatuh dalam kekafiran atau kesyirikan. Maka hati-hati dari fitnah tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis, badi bil a'mal fitanan katifa'il laylin mublim yusbihu rajul mu'minan wa yumuti kafiran وَيُنْسِ مُؤْمِنًا وَيُصْلِحُ كَافِرًا يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا. Artinya, bersegeralah kalian untuk beramal, hindari fitnah-fitnah, ujian, godaan, penyimpangan yang sifatnya itu seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Yuslihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, karenanya seseorang bisa di waktu pagi mukmin, sore sudah menjadi kafir. atau di waktu sore mukmin pagi sudah menjadi kafir. Kenapa? Ya bi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Menjual agamanya, menukar agamanya dengan harta benda dunia. Mengorbankan agamanya demi mendapatkan imbalan duniawi yang murah tentunya, walaupun dunia tensinya itu murah. Nabi Rasul memberingatkan kita dari hal tersebut demi menjaga keutuhan agama kita, keistiqomahan kita di atas agama ini, demi menjaga hidayah yang Allah Azza wa Jal karuniakan kepada kita. Dahulu bahkan para sahabat di hadapan Rasulullah berdoa untuk terhindar daripada fitnah yang lahir maupun yang batin. Doa para sahabat tersebut disetujui oleh Rasulullah SAW karena memang membahayakan. Ikhwan fillah rahimakumullah, pada hadis yang diriwayatkan Muslim, Nabi juga bersabda menggambarkan bagaimana fitnah ini akan senantiasa menggoda diri-diri kita. Syaitan akan berusaha memamerkan di hadapan kita dan menawarkan berbagai macam fitnah, ujian, godaan dan penyimpangan agar kita melenceng dari agama Allah. Sabda beliau, tu'aradun fitan ala al-qulubi ka'ardul hasiri udan udan fa'ayyuma qalbun ushriba nukita fihi nukitatan sawda wa'ayyuma qalbun ankaraha nukita fihi nukitatan bayda. Kata beliau, fitnah-fitnah ini, ujian, godaan maupun penyimpangan-penyimpangan akan didekatkan kepada kalbu-kalbu manusia ke ardul hafiri udan udan. Ditafsirkan oleh sebagian ulama seperti seseorang membuat tikar satu helai satu helai. Ya, maka kata beliau, fa'ayyuma qalbin usriba, kalau kalbu seseorang ketika ditawarkan kepadanya fitnah-fitnah itu, ia serap, maka akan tertitik pada kalbunya titik hitam. Wa'ayyuma qalbin ankaraha, tapi ketika kalbu seseorang ditawari itu, dia tolak, akan tertitik pada kalbunya suatu titik putih. Hatta yasira ala qalbayn, kata Nabi, sehingga akan menjadi dua macam kalbu. Yang satu menerima berbagai macam fitnah, yang satu menolak. Kata beliau, hatta yasira ala qalbayn abyad mithla as-safa la tadurruhu fitnatun ma damat al-layl ma damat as-samawati al-ard. Yang satu kalbu yang putih, karena satu titik demi satu titik sehingga menyuruh kalbunya menjadi bersih, putih. Ya, kata beliau, mithla as-safa, beliau ibaratkan seperti batu yang halus, yakni tidak bisa dihinggapi fitnah-fitnah. Kalau batu itu kasar, ada debu, maka debu akan tetap di situ. Tapi kalau kalbu itu ibarat seperti batu yang halus, keras, kalau ada debu nempel di situ, begitu mudah hilang. Kena angin hilang, kena hujan sedikit hilang. Beda dengan kalbu yang tidak seperti itu. Nah, ini kalbu yang pertama. Kenapa? Karena selalu melawan dan menolak fitnah-fitnah tersebut. tapi kalbu yang satu aswad mirbah, hitam keabu-abuan. Kalbu mujahriyah. Nabi perumpamakan pengaruh-pengaruh fitnah, ujian dan godaan dan penyelewengan pada kalbu tersebut membuatnya seperti gelas yang tengkurap. Ya, kalbu mujahriyah. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara. Sehingga dengan itu dia tidak lagi kenal yang baik, tidak lagi mengingkari yang ingkar. Diumpamakan seperti itu karena titik-titik hitam tadi sudah menutupi kalbunya. Sehingga nasihat-nasihat tidak mempan. Ayat-ayat suci Al-Qur'an yang dibacakan tidak berpengaruh. Hadis-hadis Nabi yang disampaikan juga tidak berpengaruh padanya. Nasihat-nasihat yang dia dengar tidak membekas. Kata Nabi, karena sudah seperti gelas yang tengkurap, mau dicucuri air sebanyak apa, enggak akan masuk. Mau dicucuri air sebanyak apa, enggak akan masuk. Ya, itulah akibat daripada fitnah kalau sudah mempengaruhi kalbu manusia. Sehingga akibatnya berikutnya lagi, kata beliau, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara. La ya'rifu ma'rufan, akhirnya dia tidak kenal sesuatu yang baik, wa la yunkiru munkara, dan dia pun tidak lagi mengingkari sesuatu yang mungkar. Yang baik dengan yang mungkar ibaratnya sama saja. Dia tidak bisa menilai. Karena dia hanya menilai dengan apa? Perasaan yang dianggap menguntungkan atau dirasakan baik, dianggap baik, yang dirasakan jelek dan tidak menguntungkan, dianggap jelek. Timbangannya itu. Bukan timbangannya dalam menilai adalah Al-Quran dan Hadis dan agama. Timbangannya adalah perasaan dan menguntungkan atau tidak menguntungkan. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkar. Yang lebih parah lagi, kalau dia kemudian menganggap baik sesuatu yang jelek dan menganggap jelek sesuatu yang baik, ini lebih parah lagi. Ikhwan fillah rahimakumullah. Demikian dahsyat fitnah tersebut digambarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kalbu kita termasuk yang mana? Apakah termasuk yang abyad, hitam, kosa, putih, bersih, cemerlang, dan halus? Ataukah seperti yang hitam, pekat, atau hitam keabu-abuan yang sudah tidak lagi mengenali suatu kebaikan? Kalbu manusia bisa berubah-ubah kondisinya. Kalau kalbu kita tergolong yang hitam tadi, bersalah, segera sadar dan terbaikilah. Dari kalbu yang mati menjadi kalbu yang hidup. Dari kalbu yang sakit menjadi kalbu yang sehat. Berupaya dan mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fillah rahimakumullah. Dulu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bertanya tentang fitnah ini kepada Hudzaifah. Yani fitnah bermacam-macam dan bertingkat-tingkat bahayanya. Dan yang ditanyakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah fitnah yang begitu berbahaya terhadap umat ini pada umumnya. Dalam riwayat Al-Bukhari beliau bertanya kepada para sahabat, ayyukum yahfadu an Rasulillah? Hadis al-fitnah. Siapa di antara kalian yang menghafal dari Rasulullah hadis tentang fitnah? Hudzaifah mengatakan, fitnatur rajul fi ahlihi wa malihi وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Kalau itu yang kamu tanyakan, wahai Umar, bahwa fitnatur rajul, fitnahnya seseorang pada keluarganya dan anak-anaknya. Fitnah di sini, yakni kalau begitu berbagai kekeliruan, kesalahan dalam keluarganya terhadap anak-anaknya, istrinya, wamali, kesalahan dalam mengalokasikan atau mendapatkan hartanya, wawaladihi wajari, dalam mendidik anaknya, dalam bermuamalah dengan tetangganya, kekeliruan-kekeliruan tadi, ukafiruha, bisa dihapus dengan sholatnya, dihapus dengan sodakahnya, dihapus dengan amar ma'ruf dan nahi munkar. Bisa menjawab dengan jenis fitnah yang tidak begitu besar. Walaupun itu tetap hal yang tidak bisa disepelekan. Ternyata Umar radhiyallahu anhu bertanya lebih daripada itu. Laisa dza'a. Bukan itu yang dimaksud. Walakin allati tamuju kamujil bahr. Tapi yang saya maksud adalah fitnah yang menimpa umat ini yang ibaratnya seperti gelombang besar di lautan. Maka Hudzaifah memahami pertanyaan Umar bahwa ini adalah fitnah besar yang menimpa umat ini, kekacauan, ya, pertumpahan darah, penyimpangan yang ada di tengah umat ini. Maka kata Hudzaifah radhiyallahu anhu, "Laisa 'alaika ba'san ya amiral mu'minin." Tidak mengapa dengan dirimu wahai amirul mukminin. "Fa inna bainaka wa bainaha ba'd." Karena antara engkau dan fitnah yang kamu tanyakan ada sebuah pintu besar, pintu kuat. Kemudian Umar bertanya lagi, ayuktahun bab, amyuktah, terus nantinya pintu tadi akan terbuka karena dorongan-dorongan itu, tekanan-tekanan, atau akan terpecah. Jadi saya mengatakan balista, bahkan terpecah. Umar mengatakan, kalau seandainya terbuka, bisa ditutup lagi. Tapi kalau terpecah, tidak bisa lagi ditutup. Maka ini menjadi pertanyaan para sahabat yang lain yang mendengarkan. Betapa dahsyatnya fitnah tersebut. Betapa bahayanya fitnah tersebut mengancam umat ini. Bagaimana nanti nasib umat ini kalau sudah kondisinya seperti itu? Fitnah yang berat menimpa umat ini sementara tidak lagi ada penahan karena tentunya pecah. Disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa terpecahnya yakni terbunuhnya. Para sahabat bertanya kepada Hudzaifah, wahai Hudzaifah, apakah Umar tahu siapa yang dimaksud dengan pintu itu? Sudah mengatakan tidak tahu. Seperti tahunnya setelah hari ini adalah besok hari. Mereka ingin bertanya lagi lebih spesifik siapa yang dimaksud. Cuma mereka tidak tangkap. Akhirnya mereka menyuruh seorang tabi'i masruk untuk bertanya. Dan Hudzaifah menjawab yang dimaksud dengan pintu itu adalah Umar sendiri. Dan terbukti Umar radhiyallahu anhu akhirnya terbunuh, dan sejak itu mulai Khalifah Utsman Ali bermunculan berbagai kekacauan di tengah umat ini. Ya, dengan terbunuhnya berikutnya Utsman, yang kita tahu bagaimana proses terbunuhnya sudah merupakan fitnah besar. Berikutnya Ali radhiyallahu anhu juga dibunuh. Jadi itu juga bagian dari fitnah besar yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij. Nah, ini juga bagian dari fitnah yang menimpa umat. Artinya kalau begitu ya Khawarij rahimahullah, kita selaku seorang muslim yang hidup di tengah umat ini akan menghadapi berbagai macam dan berbagai warna-warni fitnah. Dari apa yang tadi disebut Hudzaifah, fitnah kita dalam keluarga kita, dalam menghadapi anak istri kita, fitnah kita keluar sedikit menghadapi tetangga kita, kemudian yang semakin meluas di tengah umat ini, berbagai macam godaan, berbagai macam ujian, berbagai macam penyimpangan, baik penyimpangan akhlak, penyimpangan akidah, penyimpangan ibadah, macam-macam. Banyak kita. Maka sungguh dengan itu kita bisa merasakan betapa pentingnya apa yang diwasiatkan Allah Azza wa Jalla pada ayat pertama yang tadi kita baca, wattaqu fitnatan, hati-hati kalian, hindarkanlah oleh kalian fitnah-fitnah yang tidak akan menimpa orang-orang yang zalim di antara kalian. Maka dari itu, ikhwan fillah rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi bersabda, "Satakunu fitnatun al-qa'id fiha khairun min al-mashi wal-mashi fiha khairun من الداعي القائد فيها خير من القائد والقائد فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الداعي ومن وجد ملجأ فليعذ به. Artinya akan datang fitnah-fitnah, akan muncul berbagai macam ujian, godaan, penyimpangan, dan hal-hal lain dari berbagai macam gambaran-gambaran fitnah yang orang itu, bagi mereka yang duduk lebih baik daripada yang berdiri, ibaratnya begitu, yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan, yang berjalan lebih baik daripada yang berlari kecil. Maka kata Nabi SAW, barang siapa yang bisa mendapatkan suatu tempat perlindungan, berlindunglah dia dengan dia. Nah, hadis Nabi ini Allah Alam menggambarkan kepada kita tentang bagaimana sikap seseorang seharusnya, sejauh manakah partisipasi dia di dalam fitnah ini. Dia akan menjadi orang yang diam dan menyelamatkan diri, atau akan menjadi orang yang ikut berpartisipasi di dalam berbagai macam fitnah-fitnah tersebut. Nah, dan itu bagi tiap orang dengan yang lain berbeda-beda. Yang Nabi umpamakan tadi, yang duduk lebih baik daripada yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan lebih baik daripada yang berlari. Sampai di manakah keikut sertaan dia di dalam berbagai macam fitnah ini? Ikhwani fillah rahimakumullah. Jadi dengan itu, sadarilah oleh kita semua yang hidup, apalagi di zaman sekarang ini, yang kita melihat dengan mata kepala kita, mendengar dengan telinga kita, merasakan langsung karena kita terjun di dalamnya, betapa dahsyatnya fitnah-fitnah ini, baik terkait urusan duniawi, godaan-godaan duniawi, yang itu godaan-godaan syahwat, ya, ataupun godaan-godaan yang terkait dengan ukhrawi, terkait dengan agama, penyimpangan-penyimpangan, betapa banyaknya, betapa warna-warninya, dan betapa rancunya, sehingga tidak jarang dari orang-orang sedikit atau banyak terseret pada sebagiannya. Ikhwan fillah rahimakumullah, Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan kepada kita, fitnah-fitnah yang ada ini bisa kita klasifikasikan menjadi dua secara globalnya. Yang pertama fitnatus syubhat, yang kedua fitnatus syahwat. Dalam kitab beliau Ighatsatul Lahafat min Maqayid Syaitan, beliau mengatakan bahwa dari besarnya yang pertama adalah fitnah dalam wujud syubhat-syubhat. Yang kedua, fitnah dalam wujud syahwat-syahwat. Syubhat, syubhat ini sesuatu yang kurang jelas. Baik dalam hal makanan, minuman, atau dalam hal pemikiran, atau dalam hal keyakinan dan pengamalan ibadah. Seringkali juga ini termasuk yang perlu kita pahamkan dalam istilah bahasa ini, syubhat. Ya, jadi kita sebut silaturahmi, nasihat dan lain-lain termasuk syubhat. Selama ini masyarakat yang menulis syubhat hanya dalam wujud apa? Makanan syubhat, minuman syubhat. Ini juga pemahaman yang mengalami penyimpitan. Syubhat bermakna lebih daripada itu. Syubhat adalah sesuatu yang kurang jelas. Baik itu dalam bab hukum makanan tertentu atau minuman tertentu, atau syubhat dalam hal pemikiran. Ini pemikiran ini benar apa enggak? Syubhat. Atau dalam bentuk keyakinan. Keyakinan seperti ini benar apa enggak? Syubhat. Rancang. Atau amal ibadah. Amal ibadah seperti ini benar apa enggak? Syubhat. Ya. Jadi kata beliau, yang pertama adalah fitnah syubhat. Walaupun di sini justru lebih cenderung kepada syubhat dalam bab pemikiran dan keyakinan seseorang. Yang kedua tadi syahwat, yakni hal-hal yang terkait dengan hawa nafsu, godaan-godaan yang terkait dengan hawa nafsu manusia. Karena kita selaku manusia, Allah Azza wa Jalla ciptakan pada diri kita al-hawa. Hawa, suatu keinginan. Ya, al-hawa, suatu keinginan. Hawa nafsu. Nafsu artinya jiwa. Kita sering hawa nafsu, sesungguhnya adalah keinginan jiwa. Tapi lebih cenderung kepada keinginan jiwa yang jelek. Diterjemahkan begitu dalam bahasa kita. Dan dalam bahasa Arab pun, ini juga memang lebih identik dengan keinginan jiwa yang tidak baik. Terkait dengan tadi, maafiat-maafiat, ya, misalnya minum khamr, berjudi, zina, dan berbagai macam hal-hal yang terkait dengannya. Sekarang kita merahmati Allah, dari dua fitnah ini yang lebih berbahaya justru yang pertama, yaitu syubhat, ketidakjelasan dalam pemikiran, pemahaman yang menyimpang, pemahaman yang salah, keyakinan yang keliru. Ini justru lebih berbahaya, lebih besar akibatnya. Karena apa? Karena ini lebih mudah dalam merusak agama seseorang dan ketika seseorang terkena itu lebih sulit menyelamatkannya. Baliknya yang kedua, syahwat. Seseorang pada umumnya muslimin mengetahui jeleknya syahwat-syahwat tersebut. Mengetahui jeleknya. Sehingga untuk dia menjauhi lebih mudah. Karena apa? Karena tahu jeleknya. Dengan mudah dia memahami kejelekan itu. Dan juga ketika dia masuk dan terpengaruh oleh fitnah syahwat, syahwat hawa nafsu, lebih mudah diselamatkan. Kenapa? Karena dia tahu bahwa dia salah. Dia tahu bahwa dia salah. Sehingga seringkali pada akhirnya dia sadar. Entah nanti sudah tua atau syukur-syukur masih muda sudah sadar. Nah, umumnya seperti itu. Makanya yang pertama lebih berbahaya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Nabi Ibn Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa di antara sebab ya yang pertama, sebab terjadinya fitnah yang pertama, kenapa orang terfitnah dengan pemikiran yang salah, dengan keyakinan yang salah, teracuni pemikirannya sehingga menyimpang dari jalan yang lurus, akidahnya menyimpang dari jalan yang benar. Kenapa bisa seperti itu? Terjerat oleh pemikiran-pemikiran sesat, pemikiran Syiah, Khawarij, ya, dan berbagai macam pemikiran-pemikiran sesat. Kenapa? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ini sebabnya adalah dha'ful basirah wa qillatul 'ilm. Karena ilmu yang sedikit dan dha'ful basirah, kurang tajam pandangannya, pandangan syar'inya. Ilmu yang lemah dan kurang tajam pandangan syar'inya terhadap sesuatu. Dan ini dua hal yang saling terlazim, saling berkonsekuensi. Ketika dia ilmunya kurang, maka ketajaman pandangannya yang syar'i juga akan berkurang, tidak tajam. Sehingga ketika ada tawaran pemikiran-pemikiran yang menyimpang, ya, dia terkecoh. Dakwah Syiah misalnya awalnya, ayo kita mencintai Ahlul Bait, ya, tidak begitu dalam dia memandang mencintai Ahlul Bait. Seperti apa cara mencintainya? Siapa yang dimaksud Ahlul Bait? Tidak tajam dia memandang ke sana. Sehingga ketika ada tawaran seperti itu, bagus. Siapa yang tidak suka dengan Ahlul Bait, keluarganya. Ternyata cinta terhadap Ahlul Bait ditafsiri dengan pemahaman dan pengamalan yang salah. Ahlul Bait dia sendiri di kotak-kotak. Ya, justru Aisyah bukan termasuk Ahlul Bait. Jadi Nabi mencintai Ahlul Bait sampai mengkultus Ali, menuhankan Ali. Mencintai Ahlul Bait sampai nanti para imam yang mengikutinya dikultuskan sampai memiliki menurut dia kepada mereka sifat-sifat ketuhanan. Nah, misalnya seorang bukan hanya terkecoh dengan logonya, cinta Ahlul Bait. Nah, ini karena dha'ful basirah, kurang tajam dalam memandang sesuatu. Dan karena tadi qillatul 'ilm, ilmunya kurang. Datang padanya subhatnya orang-orang Khawarij. Apa siarnya mereka? Berhukum dengan hukum Allah, menerapkan hukum Allah. Kalau dia sekedar memandang pada lahiriahnya, wah bagus. Memang kita sebagai seorang muslim harus berhukum dengan hukum Allah. Dia tidak termati. Apa dibalik slogan ini? Dalam keyakinan mereka. Ternyata dibalik itu mengkafirkan semua yang tidak berhukum dengan hukum Allah dengan serampangan. Tidak mengklasifikasikan orang yang berhukum dengan hukum Allah ini karena keyakinan atau karena terpaksa. Karena dorongan hawa nafsu atau karena memang dengan suka rela dan meyakini bahwa itu lebih baik daripada hukum Allah. Tidak cermat, mengalami sampai ke sana. Sehingga dia terima saja. Betul. Kita harus berhukum dalam hukum Allah. Hanya diikuti ajakan mereka sampai menjauh daripada Siratul Mustaqim. Yang akhirnya apa? Serampangan dalam mengkafirkan orang-orang yang menurut mereka tidak berhukum dengan hukum Allah. Kenapa? Da'ful batira. Terfitnah dia. Terkena fitnahnya orang-orang Khawarij. Subhatnya kerancuan pemikiran orang-orang Khawarij. Kenapa? Da'ful batira. Tidak tajam pandangan agamanya. Karena kurangnya ilmu juga. Ikhwan Fiddin rahimahullah dan ini kurangnya ilmu atau pandangan yang lemah ini juga mungkin disebabkan oleh sebab yang lain. Ya. Sebabnya suatu sebab. Apa itu? Pemahaman yang memang fahmun fasid kata Ibnu Qayyim. Pemahaman yang rusak. Kenapa pemahaman yang rusak? Karena dia tidak mengikuti pemahaman para sahabat Nabi. Memahami dengan pemahaman dirinya, pemahaman pimpinan jemaahnya. Mestinya dia memahami istilah-istilah agama, ayat dan hadis sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang telah dikatakan oleh Rasulullah sebagai umat terbaik dalam agama ini. Pemahamannya, pengamalannya terbaik mereka. Nah, jadi ini sebab ketidaktajaman pandangannya, sebab kurangnya ilmu adalah apa? Pemahaman yang rusak. Karena dia tidak mengikuti pemahaman yang benar, yaitu pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mungkin juga karena naqlun kadzib. Dia memahami agama ini dari sumber yang itu tidak benar. Hadis yang palsu, hadis yang lemah. Ucapan para ulama yang sebetulnya ulama tidak mengucapkan itu. Dibisikkan atas ulama tersebut. Nah, ini semua adalah sebab-sebab yang mengarah kepada fitnatus syahwat, syubhat. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau ini yang sudah jelek seperti ini dibarengi dengan apa? Dengan fasadul qasd, memang niat yang tidak baik dan cenderung mengikuti hawa nafsu, maka ini semakin parah. Karena ada kalanya orang yang terkena fitnah syubhat ini niatnya baik. Niatnya baik. Ketika ada orang-orang yang ketika itu apa berzikir tapi tidak mengikuti contohnya Rasulullah. Ingatlah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tentang perbuatan mereka. Kenapa kalian seperti ini? Kalian belum jauh dari masa kenabian. Baginya Nabi belum usang. Ya. Bejana-bejana Nabi belum pecah. Oh, kalian sudah mengamalkan amalan yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Apa jawab mereka? Mereka mengatakan, ya Aba عبد الرحمن ما نريد إلا الخير. وهي عبد الرحمن كita ini tidak menginginkan kecuali kebaikan. Kami berbuat seperti ini hanya punya niatan yang baik. Apa kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kami muridin lil khairi lam yusibhu. Betapa banyak orang yang ingin baik tapi tidak mendapatkan kebaikan. Nah, artinya di sini ada seorang yang terkena syubhat-syubhat, pemikiran yang tidak benar, pemahaman yang tidak benar, walaupun niatnya itu baik. Nah, kata Nurkayim tadi apa? Kalau sudah terkena syubhat dan memang niatnya tidak baik, niatnya tidak benar, cenderung mengikuti hawa nafsu, ini tambah hancur-hancur. Seperti misalnya kalau dulu orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Yahudi yang Allah Azza wa Jalla sebut mereka sebagai al-maghdhub alaihim, orang yang dimurkai Allah. Mereka jauh dari agama, meninggalkan agama, menyeleweng dari agama, dan disertai dengan apa? Niatan-niatan yang tidak baik. Memang niatan-niatannya tidak baik. Nah, Allah Azza wa Jalla telah berfirman di dalam ayatnya pada surat An-Najm, "Iyattabi'una illa dhann wa ma tahwa al-anfus." Mereka itu tidak mengikuti kecuali dhann, hanya dugaan-dugaan. "Wa ma tahwa al-anfus," dan sesuatu yang disenangi oleh jiwa. Dua hal, dugaan-dugaan dan sesuatu yang disenangi oleh jiwa. Ini artinya apa? Dugaan-dugaan berarti apa? Bukan ilmu, kelemahan dalam ilmu. Ini yang diikuti mereka. Dan mata awal asus, yakni apa? Keinginan-keinginan hawa nafsu. Terkumpul dua ini, hancur. Tambah mungkin. Makanya Allah Azza wa Jalla juga berfirman terhadap Nabi Dawud. Ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardh, fahkum bainan nas bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudhillaka 'an sabilillah. Wahai Dawud, kami menjadikan engkau sebagai khalifah di muka bumi. Maka berhukumlah, atau maka berilah hukum di antara manusia bil haqq, dengan kebenaran. Wala tattabi'il hawa, dan jangan ikuti hawa nafsu. Nah, dua nasihat. Coba hukumi dengan kebenaran, berarti hukumi dengan ilmu yang mantap, yakin, tidak dengan kebodohan. Yang kedua, jangan ikuti hawa nafsu. Jangan mengikuti hawa nafsu. Kalau tidak dilakukan ini, apa akibatnya? Fayudillaka an sabilillah, maka ia akan menyesatkan kamu daripada jalan Allah SWT. Jadi kalau begitu, harus mengikuti ilmu yang benar, yang yakin, yang mantap, dan menjauhi mengikuti hawa nafsu. Kalau tidak, maka hancur. Ikhwan fillah rahimakumullah, kata Ibn Qayyim rahimahullah bahwa fitnah syubhat ini yang ada pada orang-orang munafik dan orang-orang ahli bidah. Ini yang menimpa mereka. Orang-orang munafik lebih cenderung kepada fitnah ini. Mereka menyimpang karena ini. Menjadi orang-orang munafik dan menjadi orang-orang sebagiannya ahli bidah. Mereka terjerat di dalam fitnah-fitnah syubhat, pemahaman-pemahaman yang tidak benar, keyakinan yang tidak benar, sehingga sulit mereka akan keluar. Maka Rasulullah mengatakan, "Innallaha hajaba taubata an kulli sahibi bid'ah hatta yad'a bid'ah." Inna Allah Azza wa Jalla menutup taubat dari seorang pelaku bid'ah sampai dia tinggalkan bid'ahnya. Kenapa tertutup? Apa enggak mungkin taubat sama sekali? Bukan itu maknanya. Mungkin taubat kalau Allah beri hidayah, tapi sulit untuk taubat. Kenapa? Karena dia meyakini kebenaran yang dia lakukan. Bagaimana mau taubat? Bukankah taubat itu langkah awalnya menyadari kalau dia salah? Sementara dia belum menyadari kalau dia salah. Berbeda dengan yang terkena syahwat, biasanya dia menyadari sejak awal dia sadar saya salah. Sehingga untuk melangkah pada taubat lebih mudah. Ikhwan fillah rahimakumullah. Nah, bagaimana cara mengobatinya? Ibnu Qayyim rahimahullah, لا ينجي من هذه الفتنة إلا التحرير متابعة الرسول وتحكيمه. Tidak akan menyelamatkan seseorang dari godaan dan ujian dan penyelamatan ini kecuali betul-betul orang mengikuti Rasulullah, betul-betul mengikuti Rasulullah dan itu menjadi penentu langkah kita. Makanya kata Allah tadi dalam ayat apa? Hati-hati orang yang menyeleweng dari perintah Rasul. Maka dari itu kalau kita paham supaya tidak terkena fitnah, ikuti Rasul yang sebenar-benar. Apa? Dalam keyakinan apa? Keyakinan Rasulullah ikuti. Dalam ibadah, bagaimana ibadah Rasulullah ikuti. Dalam akhlak, bagaimana akhlak beliau ikuti. Dalam bermuamalah dengan anak istri kita, bagaimana yang Rasulullah praktekkan ikuti. Dalam perdagangan jual beli dan berbagai macam lahan perekonomian, bagaimana yang Nabi lakukan ikuti. Bagaimana dengan sikap beliau terhadap sesama atau tetangga ikuti. Dan begitu seterusnya, kata beliau, fi dikti ad-din wa julli. Dalam urusan agama yang lembut maupun yang kasar. Artinya yang kecil maupun yang besar. Ikuti Rasulullah. Ini obatnya. Kalau tidak, maka kita tetap akan berada di dalam kubangan fitnah syahwat syubhat. Beliau juga mengatakan dalam lanjutan penjelasannya, tapi nafsu syubhat itu ba'dul yaqin. Juga syubhat-syubhat ini bisa ditepis dengan al-yaqin, pemahaman agama yang mantap, benar dan mantap tentunya. Bukan mantap dalam salah, tapi mantap dalam kebenaran. Ini juga perlu, karena sebagian orang sudah benar ketika terkena syubhat itu ya. Ya kan? Makanya ulama dulu mengatakan, hati-hati kalau kamu duduk dengan seorang pelaku bid'ah. Ya. Kenapa? Karena ilabbisna alaikum ma ta'arifun, akan membuat terang itu apa yang sudah kalian ketahui. Ya, ini yang dimaksud tadi. Jadi ilmu agama yang kita ketahui dengan benar, pegang kalau itu sudah benar, dalilnya ayat atau hadis, dan ini pemahaman para sahabat, pegang yakini mantap, jangan mudah goyah, jangan mudah goyah. Nah ini juga salah satu obat menghindarkan kita daripada fitnatul syubhat. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi ketika berbagai macam tawaran-tawaran penyimpangan dan kesesatan yang ditawarkan kepada kita melalui berbagai macam media cetak maupun elektronik, kita punya pegangan yang kuat tadi dan yakin kita tidak akan terpengaruh. Ingat dulu Pesannya jabat Ibn Taymiyah kepada Ibn Qayyim. Ibn Qayyim itu orang murid, Ibn Taymiyah seorang guru. Si murid datang kepada gurunya, bagaimana ini ada permasalahan begini. Sering konsultasi. Karena berbagai macam sifat-sifat tadi. Maka kata Ibn Taymiyah rahimahullah, jangan kamu jadikan kalbum itu seperti busa. Seperti busa. Kena air langsung nyerah. Ya. Tapi jadikan kalbum itu seperti kaca. Ketika kena air, nyerah. Lewat saja, lewat saja. Begitu. Nah ini karena apa? Karena yakin tadi, mantap pokok. Sehingga ada sifat-sifat yang dia dengar atau dia baca, dia tidak terpengaruh. Karena mantap tadi. Tapi kalau tidak mantap, seperti hadis tadi, usribah, serap lagi, serap lagi. Istilahnya mutenia seperti apa? Busa. Mudah menyerap. Jangan seperti itu. Jadi ingat kembali kepada cara pengobatannya dan cara menghindari dari fitnah syubhat, yaitu dengan betul-betul mengikuti Rasulullah dalam urusan agama kecil maupun besar, kemudian yakin dan mantap, tidak goyah tapi kokoh. Adapun fitnah syahwat, fitnah syahwat, yakni ini terkait dengan hal-hal yang sifatnya tadi maksiat dan jauh, dan ini juga tidak kalah dahsyat ya, di masa kita ini, apalagi yakni semakin dekat ke kota-kota besar, di sini semakin dekat pada di Jakarta sana, karena itu syahwat semakin besar, semakin besar. Dan sesungguhnya di mana-mana sekarang. Dengan sarana televisi sampai di pucuk-pucuk gunung pun, di desa-desa yang apa, paling atas. Acaranya dengan yang di ibu kota sana. Sehingga yang di sini dengar misalnya, apa namanya, sinetron ya, sinetron yang Lu dan Bui di pucuk gunung sama dengarnya seperti itu juga, Lu dan Bui, padahal apa, orang bisa sampean dan panjenengan karena itu kalau ngomong, tapi sinetronnya Lu dan Bui, artinya di sini apa, sarana-sarana seperti itu sudah di mana-mana yang berbau syahwat. Sampai di pucuk-pucuk gunung seperti kata saya tadi, artinya di desa-desa tertinggi seperti losok-losok dengan sarang-sarang dan masih banyak lagi. Alhasil sarana-sarana syahwat makin banyak mengitari kita, mengelilingi kita, bahkan menarik-narik kita. Nah, alhamdulillah, kalau bukan karena Allah dan karunia-Nya, kita alhamdulillah akan terjerumus pada fitnah syahwat ataupun syubhat. Na'udzubillah. Ya, makanya ini pentingnya kita menghindari. Bukan artinya kita seorang ya ingin jadi orang yang sok kuat, mendekat-dekat dan saya tidak akan terpengaruh. Bukan begitu caranya. Yang diajarkan oleh kita adalah menjauh, jangan sepedi, dekat-dekat dan tidak akan terpengaruh. Siapa yang bisa menjaga kalbu? Ulama ada yang mengatakan apa? Al-fitan, apa? Al-qulubu dha'ifah wa syubahu khattata. Kalbu ini lemah. Sifat itu menyambar-nyambar. Makanya kata Rasul dulu ya, memberikan pesan, kalau kalian dengar ada dajjal, jangan malah penasaran, saya ingin tahu terpengaruh, enggak terpengaruh. Itu artinya apa? Tuhfi di ibadiyah. Percaya diri, sok kuat. Nabi katakan jauhi. Dan subhanallah terbukti ya dalam keterangan beliau, ada orang yang mendekat-dekat yang tadinya pede tadi akhirnya ikut jejak. Na'udzubillah. Karena Rasulullah mengatakan wa inna qulubal ibad baina usbu'ain athabi'ir rahmah. Sesungguhnya kalbu manusia itu di antara jari-jari Allah. Dari dua jari, dari jari-jari Allah. Yuqallibuha kayfa yasha. Allah bolak-balikkan sebagaimana Allah kehendaki. Ini yang namanya kalbu. Yataqallab. Kalb. Kalb terdiri dari apa? Huruf qaf lam ra. Ini isim. Kalau kata kerja, yataqallab itu artinya berbolak-balik. Ya. Yataqallab, qalaba yaqlibu mumbali. Sama qalaba. Qalaba yaqlibu mumbali. Kata orang Arab, kenapa qalbu ini dinamai qalbu? Karena mudah berbolak-balik. Itu akar kata dari qalbu adalah membalikkan, berbolak-balik. Nah, dari situlah jadi kita menjauhi tempat-tempat fitnah dan sarana-sarana fitnah supaya kita terjauh daripada fitnah. Fitnah-fitnah duniawi ya, terkadang berupa harta, terkadang berupa wanita, terkadang berupa pangkat. Subhanallah disebut semua oleh Nabi. Terkait dengan harta harus mengatakan di seluruh umat yang fitnah. Wafidna tu umat di alma. Tiap-tiap umat itu ada cobaannya. Cobaan berat bagi umat itu adalah harta. Cobaan itu perhatikan ini. Betapa banyak yang karena harta orang menyimpang dari ajaran Allah. Saling menipu, saling berbohong, bahkan saling yakni persaingan yang tidak sehat, bahkan sampai saling membunuh, bahkan juga memutus silaturahmi karena apa? Harta. Coba dihitung. Bisa enggak antum? Enggak bisa nih teman-teman. Saking banyaknya karena harta. Karena perempuan Nabi katakan dalam hadis, tidaklah ditinggalkan godaan yang lebih besar bagi laki-laki bagi umatku daripada godaan yang lebih fitnah an-nisa. Betapa banyak orang menyimpang dari Allah karena perempuan. Menyimpang dari sini kepada pemikiran Islam ada apa enggak? Ada. Ya, contoh kalau zaman dulu Imran bin Syaitan. Seorang ulama dulunya perawi hadis. Imran bin Syaitan menikah dengan seorang wanita khawarij. Ya, PD tadi. Ya, maunya mempengaruhi si wanita untuk apa? Jadi ahli sunnah. Tapi malah dia yang terpengaruh, jadi khawarij. Dan memuji pembunuh Ali radhiyallahu anhu. Yang bunuh Ali dipuji oleh dia. Nah, ini karena wanita menjadi sesat. Ada pula karena wanita jatuh dalam syahwat zina. Ya. Dan yang zina bertingkat-tingkat sampai tingkat yang terbesar. Dan besaran banyak. Nah, terhitung lagi yang hamil di luar nikah. Harta apa namanya tadi, kedudukan, pangkat, syaraf dalam agama. Nabi katakan tidaklah dua ekor serigala yang lapar dan merusak kawanan anak kambing lebih parah daripada merusaknya harta apa ambisi dan kedudukan terhadap agama sekolah. Ini gambaran fitnah duniawi. Syirik, ambisi. Dan syaraf, pangkat, kedudukan, jabatan. Nabi membandingkan dua ekor serigala yang merusak tawanan anak kambing. Mau jadi kayak apa? Satu saja sudah hancur-hancuran, dua ekor serigala merusak. Segala lapar lagi. Dikban jahat. Segala itu tidak seperti harimau. Kalau harimau dapat satu, makan sudah kenyang, tinggal yang lain. Harimau. Kalau segala tidak. Dia makan satu aja tidak habis dia. Tapi semuanya dia sukai, dia bunuh. Wah ini gigit, ya itu digigit, sampai banyak yang mati, yang dia makan satu aja tidak habis. Makanya nanti perumpamakan bukan dengan makan atau harimau, tidak. Nabi perumpamakan dengan serigala. Saking rusaknya ternak. Dua lagi. Lapar, dua. Merusak kawanan anak kambing. Ini kata Nabi tidak lebih parah daripada merusaknya ambisi, harta, dan apa, mencari kedudukan terhadap agama sekolah. Ini lebih merusak agama dua ini daripada kadar merusaknya apa, serigala. Ini di antara fitnah dunia. Maka hati-hatilah. Hati-hati dari semua. Waspada. Saku fitnah. Hati-hati. Hindari dari fitnah. Nah. Ikhwan fillah rahimakumullah dan berbagai macam yang lain bermuara semuanya, bukan semuanya tadi, umumnya pada hal dari lalu perhatikan fitnah dunia dia kepada itu kurang lebih harta, wanita, apa tadi, jabatan dan ambisi, itu kurang lebih beda coraknya saja, beda motifnya. Tapi inti-intinya kembali kepada itu. Maka dia. Ikhwan Ibn Rahimahumullah. Bagaimana mengobati ini? Kata Ibn Qayyim Rahimahullah. Untuk mengobati. Daripada fitnah dunia. Fitnah syahwat. Fitnah syahwat ini adalah dengan apa? Bersabar. Sabar. Sebetulnya umumnya sudah tahu. Seperti itu tidak boleh. Tapi kebanyakan orang tidak sabar. Ya. Khamr. Ya. Yang kemudian dengan berbagai macam narkoba. Sekarang ini. Masa muslim tidak paham itu haram. Semuanya umumnya paham. Cuma apa? Tidak sabar menahan diri. Tidak sabar menjauh itu. Zina dengan berbagai macamnya. Masa tidak tahu itu haram? Tahu, cuma tidak sabar. Isbir menikah. Judi. Masa tidak tahu itu haram? Dan berbagai macam. Jadi, intinya pada umumnya karena ketidaksabaran. Maka kata Nusayyir, untuk menghindari itu, sabar. Sabar untuk tetap taat kepada Allah, sabar meninggalkan maksiat, sabar dengan apa yang Allah berikan pada kita. Allah berikan pada kita harta, ya gajinya sekitar 500 ribu. Sabar, takdirnya sendiri. Sabar tetap taat, sabar meninggalkan maksiat, jangan karena tidak sabar dengan takdir, akhirnya tidak sabar. Dan berbuat maksiat yang curi. Meninggal kemerdekaan. Ya. Sabar belum dikasih istri. Sabar. Takbir Allah. Sabar. Jangan akhirnya tidak sabar. Buat maksiat. Meninggalkan ketaatan. Tidak sabar dalam tetap taat. Tidak sabar dalam meninggalkan maksiat. Karena tidak sabar dalam apa? Menerima takdir Allah. Begitu pula hal yang lain. Jadi ubatnya adalah sabar. Oleh karenanya, ketika ada seseorang yang bisa menghiasi dirinya dengan kesabaran yang seperti ini, dan keyakinan yang seperti tadi, dia akan menjadi tokoh agama, panutan dalam agama. Seorang lalu akan menjadi imam, panutan dalam agama ini ketika dua hal itu ada pada dirinya dengan tokoh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Dan kami jadikan di antara mereka a'immah, para imam, tokoh-tokoh agama, panutan pemimpin agama, teladan-teladan dalam agama yang bermakna yang sebenarnya. Walaupun tidak dikenal orang, walaupun yakni tidak tersohor, tidak populer, tapi dia sebenarnya adalah pimpinan dan tokoh agama, teladan dalam agama. Kapan itu? Lamma sabaru, ketika mereka sabar, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Dengan sabar yang menghindar dari fitnah-fitnah syahwat, dengan yakin dia terhindar dari fitnah-fitnah syubhat. Sempurnalah dia dalam dakwah, dalam kesempurnaan ada manusia. Jadilah dia seorang imam, wanita, tokoh dan pimpinan. Begitulah ikhwan fillah rahimakumullah, dan berikut ini beberapa wasiat para ulama dulu. Di antaranya mereka mengatakan, ihdaru minan nasi tinsain, jauhi dari manusia, hati dari manusia dua golongan. Sahibu hawan, qad fatana hawahu, wa sahibu dunya, qad a'matu dunyahu. Seorang pengikut hawa nafsu yang sudah tergoda dengan hawa nafsunya, dan seorang pencari dunia yang sudah buta karena dunianya. Dua golongan ini, yang satu fitnah jatuh dalam fitnah syubhat, yang satu jatuh dalam fitnah syahwat. Nasihat yang kedua dari ulama salaf rahimahumullah, ihdaru fitnah al-'alim al-fajir wal-'abid al-jahil, فَإِنَّا فِتْنَتَهُمَا فِتْنَةٌ لِكُلِّ مَفْتُوبٍ. Hati-hati oleh kalian. Godaannya al-'alim al-fajir, orang berilmu tapi fajir, jahat. Wal-'abid al-jahil, atau ahli ibadah tapi jahil. Yang pertama, tergoda fitnah syahwat. Orang yang berilmu, paham, tapi fajir, jahat. Kenapa? Karena mengikuti hawa nafsu. Yang kedua, al-'abid al-jahil, ahli ibadah tapi jahil. Kenapa? Karena syahwat, atau syubhat. Rajin ibadahnya, tapi pemikirannya, caranya menyimpang. Fa'inna fitnatahuma fitnatun likulli maqdud. Godaan mereka berdua adalah godaan besar bagi tiap-tiap orang yang tergoda. Apakah dari jenis pertama atau kedua? Ibn al-Qayyim rahimahullah mengatakan, wa aslu kulli fitnatin innama huwa min taqdimir ra'yi 'ala asy-syar' wal hawa 'ala al-'aql. Dan asal usul setiap fitnah adalah karena taqdimur ra'yi 'ala asy-syar', lebih mengutamakan akal pikiran daripada syariat, mengutamakan perasaan daripada syariat, logika daripada syariat, atau taqdim al-hawa 'ala al-'aql, lebih mengutamakan hawa nafsunya daripada akalnya, lebih mengutamakan keinginan-keinginannya daripada akalnya. Contohnya apa? Yaitu orang-orang yang berbuat maksiat, dia tahu maksiat ini jelek. Secara syariat, secara akal paham hanya sebagai jelek, tapi karena kalah dengan hawa nafsunya, dia langgar. Nah, ini artinya apa? Taqdimul hawa 'ala al-'aql, lebih mendahulukan hawa nafsunya daripada akal fitrahnya. Ini kata Nabi Muhammad. Dan yang terakhir, ya, di antara upaya untuk menyelamatkan dari fitnah, dan senantiasa kita berpegang teguh dengan para ulama yang tokoh. Para ulama yang tokoh. Karena para ulama rahimahullah dengan keutamaannya Allah berikan kepada mereka, tapi di dalam menghadapi berbagai ujian, terutama ujian syubhat, Allah berikan kepada ulama kelebihan daripada yang lain. Tanpa mengurangi penghormatan kita kepada para ulama, tapi secara kenyataan, kalau sebagian ulama Allah berikan kekokohan lebih daripada yang lain. Maka dalam fitnah-fitnah itu, rasul mereka yang kokoh-kokoh tersebut dicontohkan oleh Syekh Muhammad bin Hadi al-Mutqadi dalam sebuah ceramahnya. Dalam bab ini kata beliau, Imam Ahmad rahimahullah, ketika datang fitnah di masa beliau, kita tentu sering mendengar dari mana kita beliau ditekan agar mengatakan Al-Quran itu bukan kalam Allah bagi makhluk. Dia tidak mau. Dan karena itu, satu, dua, tiga, dan banyak dari ulama disiksa. Sebagian yang meninggal. Sebagian yang dipenjara. Dan Imam Ahmad termasuk yang disiksa. Datang para fuqaha, bukan awal, fuqaha, ahli-ahli fikih di Baghdad ketika itu dari Imam Ahmad. Mereka mengatakan, innal amra qad fasya wa tafaqa. Urusan ini dari Imam Ahmad sudah menyebar. Ini juga kita lihat menyebar. Kama cara, kita lihat. Watafaqam dan semakin membesar, kurban semakin banyak. Yani kenapa kita tidak gulingkan saja pemerintah? Yang ketiga itu, Khalifah Al-Ma'mun. Ya, atau berikutnya Al-Muntasim. Dan berikutnya Al-Wali. Imam Ahmad rahimahullah sendiri menghadapi para ahli fikih tadi ketika mengajak beliau untuk memberontak. Apa kata beliau? Hadza khilaful asar. Ini tidak sesuai dengan hadis-hadis Rasulullah. Ajakan kalian ini tidak sesuai dengan hadis-hadis Rasulullah. Ya. Tidak sesuai dengan hadis-hadis Rasulullah. Hati-hati kalian. Yang menimpa para ulama itu adalah cobaan-cobaan yang terkait dengan pribadi-pribadi mereka. Jadi kalau kalian tak mau memberontak, nanti bencananya itu umum, tidak hanya menimpa ulama-ulama saja. Kita ambil kesimpulan penting di sini. Ya. Bahwa ketika terjadi suatu hal yang kata seperti itu, para ahli fikih bicara hampir-hampir tergelincir. Atau mereka tidak tahu hadis-hadis tentang ketaatan kepada Allah. Itu jelas tahunya. Cuma ketika melihat kurban, satu, dua, karena ini dan itu, bisa apa? Bisa tergelincir. Karena terbaru keadaan. Ya, tadi makmannya. Itu semua tidak membuat beliau yang terpengaruh keadaan dan terdorong emosinya dan melanggar Rasul. Tidak. Beliau mengingatkan para ahli fikih dari itu. Yang banyak. Nah, ini contoh. Begitu pula di masa-masa sekarang. Di masa-masa sekarang. Para ulama ar-rasikhun fil ilm. Yang kokoh dalam ilmu. Dalam menghadapi fitnah-fitnah. Itu. Terpegangi ucapan-ucapan mereka. Bukan berarti yang lain bukan ulama. Ini ulama banyak. Tapi dalam menghadapi fitnah-fitnah ini. Allah berikan sebagian mereka kelebihan dibanding yang lain. Sehingga Allah menjaga bismillahnya. Dan Allah Allah jaga dan mereka agama ini dari berbagai kesesatan. Allah Azza wa Jalla menjaga agama ini dengan mereka dari berbagai kesesatan dan penyimpangan. Maka sudah pentingnya dulu maupun sekarang dalam rangka menghindari daripada syahwat, syubhat, berpegang dengan apa? Bimbingan para ulama yang rasikhun fil ilm yang Allah berikan pada mereka kelebihan dalam berkah. Demikian yang bisa saya bahas pada kesempatan ini, semoga bermanfaat. tidak ada kesalahan yang berkurang dan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan tidak ada kebenaran, maka itu dari Allah Azza wa Jal. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga amal ini dari kita semua menjadi amal yang saleh dan menjadi timbangan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya cukup sekian. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ну, я.